Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah ini, nanti saya akan jelaskan, saya artikan dulu. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan atau Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memahami ayat ini bersama-sama, dan nanti kita akan kaitkan ayat ini apa hubungannya dengan apa? Dengan bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Yaitu menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Qul, kata-kata qul ini adalah perintah. Katakanlah. Perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katakanlah. Ya, perintah dari Allah untuk mengatakan. Dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sesungguhnya salatku. Salat di sini maksudnya adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat yang dimaksud adalah ibadah yang kita kenal selama ini, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahuhat takbir wa tahliluhat taslim. Artinya, kunci masuk ke dalam ibadah salat adalah takbiratul ihram dan penghalalan, yaitu seseorang akhirnya boleh mengerjakan dan mengucapkan selain pekerjaan dan ucapan salat ketika sudah salam. Jadi salat yang dimaksud di sini adalah seluruh salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Dan salat yang dimaksud di sini adalah salat-salat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian wa nusuki, dan nusuk di sini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala, nusuki yaitu dzabhi, sembelihanku. Jadi terjemahan di sini salatku dan nusuki, ibadahku, itu mungkin dikasih footnote, catatan kaki, ibadahku yang lebih benar adalah sembelihanku. Sebagaimana yang ditafsiri oleh beberapa ulama tafsir, di antaranya Imam Mujahid dan juga Imam Sa'id ibn Jubair, para tabi'i yang para ahli tafsir. Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, nusuki adzabhu fil haji wal umrah, sembelihan ketika masa haji dan menunaikan umrah. Ketika masa haji dan menunaikan umrah. Jadi mungkin di situ kan terjemahannya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku. Ya, ibadahku. Ibadahku, kasih tanda catatan kaki, ibadahku di sini maksudnya adalah apa? Adalah sembelihanku, baik di luar haji ataupun di dalam haji. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa mahyaya, dan hidupku. Hidupku di sini yaitu apa saja yang aku kerjakan selama hidupku. Maksud hidupku adalah apa saja yang aku kerjakan selama hidupku. Masih banyak yang belum punya buku? Angkat tangan coba, mohon. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Iya. Ibu-ibu masih banyak juga? Ada? Baik. Insyaallah minggu depan jika hadir kembali kita akan berikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hidupku ya, karena saya akan sangat konsen dengan buku ya. Kalau tidak mempunyai buku maka tidak akan bisa mengikuti dengan maksimal. Ya. Maka kekeliruan yang sangat kalau seandainya sudah punya buku kada di bawah pulang. Baik, hidupku yaitu hidupku maksudnya adalah apa yang aku kerjakan selama hidupku. Dan matiku maksudnya adalah dan apa saja yang aku mati di atasnya. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sesungguhnya salatku sudah saya jelaskan apa maksud salat. Kemudian nusuki akhirnya yang lebih tepat diartikan adalah sembelihanku ya. Kemudian hidupku, maksud hidupku di sini apa saja yang aku kerjakan selama hidup. Dan matiku yaitu dalam keadaan bagaimana aku mati hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, Rabb semesta alam. Semesta alam adalah selain Allah. Maksud Rabb semesta alam, Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semesta alam. Semesta alam itu apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Bayangkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering mengatakan, Anda tidak akan pernah berkenalan dengan dosa syirik selama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah hati kita berpaling minta kepada selain Allah. Dalam sempit atau lapang, dalam nyaman atau penuh masalah, tidak akan pernah hati kita berpaling kepada Allah selama kita mengagungkan Allah. Salah satunya ini, kita meresapi baik-baik Rabbul Alamin. Kata-kata Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memelihara seluruh alam semesta. Apa itu alam semesta? Seluruhnya selain Allah. Itu alam semesta. Bayangkan, dari mulai apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, dan apa saja yang di antara keduanya, itu yang mengatur Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi saya tekankan, tidak akan pernah seseorang berkenalan dengan dosa syirik, mencoba-coba dosa syirik ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik di sini walau dalam apapun, syirik kecilkah, syirik besarkah, riyakah, tidak akan pernah orang riya ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la syarikalah. Ini adalah penekanan untuk ayat sebelumnya. Yang diartikan di sini tiada sekutu baginya. Kata-kata tiada sekutu baginya penekanan atas apa yang sudah disebutkan tadi. Yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ditekankan lagi, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Dan perhatikan, kata syarik di sini nakirah. Yang artinya adalah kata yang belum ditentukan siapa dan apa jenisnya. Artinya, tiada sekutu apapun dan siapapun yang dimiliki oleh Allah. Menunjukkan keumuman. Ya. Lihat, perhatikan. La syarika. Ini adalah kata umum. Kata umum. Artinya, agar kita lebih mentauhidkan Allah. Allah tidak punya sekutu siapapun dan apapun. Ya. Walau malaikat yang paling dekat dengan Allah, siapa? Jibril alaihi salam. Walau nabi dan rasul yang paling dekat dengan Allah, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadi sekutu bagi Allah. La syarikalah. Artinya di sini tidak ada sekutu apapun. Ini adalah kata nakirah. Nakirah artinya istilah Arab, ya. Nakirah itu adalah istilah Arab yang menunjukkan sesuatu kata, nama yang belum ditentukan siapa dan apanya. Artinya Allah tidak mempunyai sekutu. Kalau kita ingin menunjukkan tidak ada sekutu, maka apapun, ini umum, kata-kata apapun umum baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penekanan untuk ayat selanjutnya, untuk ayat sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, wa bidzalika umirt, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, ya. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ayat ini, aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah, maksudnya seluruh nabi orang-orang yang pertama beriman kepada Allah. Ya. Dan maksudnya pula ajaran seluruh nabi dari mulai Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya satu, yaitu apa? Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid. Artinya para nabi itu adalah saudara untuk Allat. Saudara, mereka seluruhnya bersaudara. Ajaran mereka satu, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini makna hadis. Makna ayat. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyelisih kebiasaan orang-orang musyrik. Orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kebiasaan mereka adalah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Ayat ini semisal dengan ayat selanjutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, fasalli li rabbika wanhar, ya, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Baik. Ayat ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya kembali kepada surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 tadi. Ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih selain Allah hukumnya syirik. Menyembelih untuk selain Allah hukumnya apa? Syirik. Dari mana? Karena Allah menegaskan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Berarti yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah mensyirikkan Allah. Nah, ini hubungan ayat ini dengan bab, yaitu bahwa ayat ini memberitahukan kepada kita untuk senantiasa menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam hidup dan mati, di dalam ibadah sholat atau ibadah menyembelih, ya, sholat dan menyembelih. Dan siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak hubungan ayat ini dengan bab yang kita pelajari. Babnya berbunyi, menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita, surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, bahwa menyembelih adalah ibadah. Ya? Menyembelih itu apa? Ibadah. Kalau sudah berurusan dengan ibadah, harus memenuhi dua syarat. Seluruh ibadah, kalau berurusan dengan ibadah, apapun yang ibadah yang kita kerjakan, maka ibadah tersebut harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, murni hanya karena Allah, yang artinya ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita kepada ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di sini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 162 menggandengkan antara sholat dengan sembelihan. Surat Al-Kautsar ayat 2 menggandengkan juga antara sholat dengan sembelihan. Apa rahasianya? Ya, apa rahasianya? Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sholat dengan sembelihan? Rahasianya yang pertama, satu, kedua-duanya menunjukkan kepada penghinaan diri, penghambaan diri, dan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah, tulis masalah, kenapa Allah menggandengkan antara sholat dengan ibadah sembelih. Ibadah sholat dengan ibadah sembelih. Seperti misalkan di dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna sholati. Habis itu, wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Lihat, Allah menggandengkan. Di dalam surat Al-Kautsar juga begitu. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Lihat, digandengkan juga. Nah, maka pertanyaannya, kenapa digandengkan sholat dengan apa? Sembelihan. Jawabannya yang pertama, yaitu karena kedua ibadah ini menunjukkan penghinaan, penghinaan diri, penghambaan diri, dan kefakiran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat itu pak menghinakan diri kepada Allah. Ruku, sujud, anggota tubuh kita yang paling tinggi, kepala kita letakkan kadang di bawah sejajar dengan pantat, mohon maaf kalau sedang ruku, dan lebih rendah dari pantat kalau sedang sujud. Menghinakan diri. Dan ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada rahasia menarik dalam perkara menghinakan diri. Lihat hadis Rasul riwayat Tirmidzi, "Laisa syai'un akrama 'alallah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling dimuliakan di sisi Allah dibandingkan berdoa. Ibadah doa menadah kedua tangan itu sangat diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat apa? Penghinaan diri kita. Kita menadah kedua tangan. Kita menghinakan diri kepada Allah. Dan itu yang ibadah yang paling Allah sukai. Makanya ibadah, keadaan Allah, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah tatkala kapan? Tatkala sujud. Kenapa? Karena sedang menghinakan diri, maka diperintahkan untuk memperbanyak doa tatkala sujud. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti salat terdapat penghinaan diri. Ya, saya sekarang ingin menjelaskan kenapa ibadah salat dan ibadah menyembelih digandengkan oleh Allah. Karena kita katakan terdapat penghinaan diri, penghambaan diri, dan kefakiran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menegaskan kembali, menjelaskan lebih detail, salat itu kok bisa penghinaan diri? Sudah saya jelaskan tadi. Sembelih kok bisa disebut menghinakan diri kepada Allah? Maka kita membeli hewan untuk kita sembelih. Ya, membeli hewan untuk kita sembelih. Hanya manut karena perintah Allah. Padahal hewan tersebut mungkin kita ingin ternakan pada hewan tersebut, mungkin kita ingin kembang biakan, tetapi karena perintah Allah kita sembelih. Ini terdapat penghinaan diri kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, mereka menghinakan diri, tunduk patuh, taat, pasrah kepada Allah tatkala diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka dua, inilah penyebab kenapa ibadah sholat dan ibadah sembelih digandengkan oleh Allah dalam dua ayat ini. Sebab yang kedua, kenapa ibadah sholat dan ibadah sembelih digandengkan dalam dua ayat ini, yaitu karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling agung untuk badan. Saya ulangi, ibadah sholat adalah ibadah yang paling agung yang berkaitan dengan jasmani. Kalau kita sholat kan jasmani kita bergerak, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, jasmani kita bergerak, badan kita bergerak. Dan ibadah yang paling agung dari ibadah-ibadah yang menggunakan anggota tubuh adalah ibadah apa? Sholat. Sedangkan menyembelih adalah ibadah yang paling agung yang berkaitan dengan harta. Yang berkaitan dengan apa? Dengan harta. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua sebab kenapa Allah menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah apa? Sembelih dalam dua ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 162 dan surat Al-Kautsar ayat 2. Baik, kemudian kita membaca hadis yang pertama dalam bab ini. Saya bacakan hadisnya. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi arba'i kalimatin la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana Allahu man awa muhdithan wa la'ana Allahu man ghayyara manara al-ard rawahu Muslimun. Artinya, Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku empat kalimat. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau kunyahnya Abul Hasan. Kunyahnya apa? Abul Hasan. Abu Turab ya. Beliau kunyahnya adalah Abul Hasan dan Abu Turab. Abul Hasan ini menunjukkan bahwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma lebih utama dibandingkan Husain. Yang anehnya dari orang-orang Syiah Rafidhah yang merubah agama Allah dan diharamkan kita untuk mengikuti ajaran mereka, mereka senantiasa lebih mengutamakan Husain dibandingkan Hasan, padahal yang lebih utama adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Taib. Kemudian beliau adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau suami dari anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Ya, suami dari Fatimah. Berarti beliau ini menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, Khulafaur Rasyidin yang empat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Dan ini mungkin hikmah Allah dalam penciptaannya. Abu Bakar, mertua Rasulullah. Umar, mertua Rasulullah. Abu Bakar menikahkan Aisyah kepada Rasulullah. Umar menikahkan Hafsah kepada Rasulullah. Ali dan Uthman, menantu Rasulullah. Ali menikahi Fatimah bintu Muhammad. Kemudian Uthman menikahi dua, Ruqayyah dan Ummu Kalthum bintai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini mungkin hikmah Allah di dalam penciptaannya, dan merekalah khulafaur rasyidin, orang-orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Khulafaur rasyidin, orang-orang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Taib. Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdu Manaf. Namanya siapa? Abdu Manaf. Baik, kemudian para ikhwah sekalian, Ali bin Abi Thalib adalah orang Quraisy asli, Quraisy. Kemudian beliau termasuk dari as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk dalam agama Islam. Dan saya sering menyinggung masalah ini. Mudah-mudahan juga masih ingat apa yang sedang saya singgung. Beginilah para ulama menceritakan para sahabat. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama masuk Islam. Termasuk dalam bahasa Arabnya as-sabiqunal awwalun. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْعًا. Artinya, orang-orang yang وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. Ya, kalau tidak salah itu surat, ya betul, surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar yang masuk dalam agama Islam. Kenapa disebutkan itu sebagai sebuah biografi? Karena tidak sama, Pak. Orang yang beriman tatkala awal-awal Islam disebarkan oleh Rasulullah dengan orang yang beriman sesudah Islam sebar, tidak sama. Orang yang beriman tatkala awal-awal ya disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang benar-benar yakin, belum dia melihat kejadian dan belum dia melihat mungkin mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, tapi sudah yakin. Ini yang benar-benar beriman, Pak. Jadi ada sebagian orang berkata, Ustaz, saya akhirnya beriman. Bahwasanya memang Islam itu dan Allah itu adalah Maha Pencipta dan yang paling berhak untuk disembah. Kenapa, Pak? Karena setelah saya melakukan penelitian, lebih utama mana? Yang langsung beriman tanpa penelitian. Langsung jelas. Ya. Makanya saya kadang-kadang tidak suka kalau seandainya ngajak atau berdakwah dengan orang, misalkan kan ada foto-foto yang tersebar di internet, misalkan ngajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan cara ada terong di dalamnya tertulis kalimat Allah. Kemudian ada ikan, siripnya tertulis Allah. Kata anak muda, lalu sowat. Oh, kenapa? Kalau tertulis Allah, lalu kenapa? Saya beriman sebelum itu tertulis. Semestinya begitu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Dari mulai Mekah ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum subuh. Saya beriman. Kalau itu yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya beriman. Bahkan kalau lebih jauh saya beriman. Ini baru iman. Adapun sudah melihat buktinya baru iman, ini kurang imannya. Seperti Fir'aun. Fir'aun benar-benar tenggelam, baru dia mengatakan, saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Maka para ikhwah sekalian, kenapa disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib termasuk as-sabiqunal awwal, orang-orang pertama masuk dalam agama Islam, karena generasi pertama masuk dalam agama Islam beda dengan generasi yang setelah hijrah. Beda. Orang yang masuk Islam setelah hijrah beda dengan orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kaum muslim begitu banyak. Pada tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad SAW sudah begitu banyak kaum muslim. Nah, tetapi mereka lah tetap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ali bin Abi Thalib termasuk orang ikut perang Badar. Perang apa? Badar. Yang mana keutamaan orang yang ikut perang Badar, apapun yang dilakukan setelah peperangan Badar, jadi misalkan kalau ada di antara kita ikut perang Badar, kemudian masih hidup, maka apapun yang dilakukannya setelah perang Badar tersebut, selama di dunia, sebelum dia meninggal, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang ikut Bay'atul Ridwan. Termasuk orang yang ikut apa? Bay'atul Ridwan. Bay'at di bawah pohon. Yang mendapatkan ridho Allah. Siapa saja yang berbay'at di bawah pohon ini mendapat ridho Allah. Nah, yang sering saya singgung dalam masalah ini. Jadilah Pak, manusia yang kalau meninggal seperti mereka-mereka. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Artinya, yang dikenang dari orang itu kapan dia meninggal? Subhanallah. Bapak si Fulan itu kalau masih hidup memang begini-begini. Sering ngajak kita makan. Sering ngajak kita begini. Sering ngajak kita begini. Maka pesan saya, ketika kita membaca sejarah seperti ini, jadilah orang yang meninggalkan kebaikan. Jangan yang dikenang buruknya. Ini kalau ada si Fulan meninggal, alhamdulillah meninggal kasidin. Allah, wah ini sedih banget saudara. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kenapa? Karena dia pelopor maksiat. Kalau dia ada pasti kita maksiat. Kalau ada perkumpulan misalkan, kemana si Fulan? Oh, kada hadir. Alhamdulillah berarti kita kada menggibah hari ini. Karena kenapa? Setiap kali sidin hadir, pasti menggunjing orang. Pasti mulutnya kotor. Dan semisalnya. Maka jadilah pelopor-pelopor kebaikan dan jauhilah menjadi pelopor-pelopor maksiat. Yang akan dikenang sepeninggal kita. Sebagaimana para sahabat dikenang? Orang yang pertama kali ikut perang Badar. Orang yang pertama kali masuk Islam. Orang yang pertama kali orang yang ikut perang Bay'atul Ridwan. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kalian silakan azan dulu sebelum saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk gelar dan kedudukan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah beliau salah satu dari 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga. Siapa mereka-mereka yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam surga? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair ibnul Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id ibn Zaid al-Qurashi. Berapa itu? 10. Saya ulangi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Sa'id ibn Zaid al-Qurashi. Sa'id ibn Zaid al-Qurashi. 10, betul? Ya. Ini adalah 10 orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan yang perlu kita perhatikan dari hal ini, perhatikan, ini penting. Mereka-mereka ini meskipun dijamin masuk surga, tetapi tidak bersandar dengan jaminan itu. Malah semakin takut jaminan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran bagi kita, hendaklah kita senantiasa selalu meminta ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita sekarang beragama Islam, berada di atas sunnah, mengenal akidah yang benar, maka sangat mudah pula Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari kita. Makanya di sini rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, paling banyak doanya beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Baca sering-sering ini, Pak. Penyakit, ya ini perhatikan, penyakit terutama orang yang sudah mengenal dakwah, dakwah ahlu sunnah, jenggot sudah dipanjangkan, mungkin celana di atas dua mata kaki, kemudian kemana-mana pakai peci, kemudian juga pakai mungkin pakaian-pakaian Pakistan, yang mana pakaiannya sampai lutut, atau pakai jubah seperti yang saya pakai sekarang. Para perempuan jilbabnya sudah lebar, kadang ada yang memakai cadar, ada yang memakai sarung tangan bahkan. Maka jangan merasa aman dengan hal itu semua. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Kapan kita ujub dengan amal ibadah? Maka penyakit orang yang kenal dakwah ujub dan merasa banyak pahala, merasa amalnya diterima. Padahal Umar bin Khattab, apa kurang dari Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau beliau berjalan di sebuah gang, iblis ada di depannya, maka iblis akan salaka fajjan ghaira fajji Umar, akan berjalan di gang selain gang yang dijalani oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab rajulun mulham, orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan-keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disetujui oleh Allah, di antaranya menjadikan makam Ibrahim tempat salat, di antaranya hijab untuk kaum mukminat muslimat, di antaranya tentang tawanan perang hendaknya mereka dipenggal lehernya, dan semisalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah orang-orang yang senantiasa dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mati syahid, diridhai oleh Allah ketika beliau berada di atas gunung Uhud bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Gunung Uhud saking ingin menyampaikan cintanya kepada mereka berempat ini, maka gunung Uhud bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utsbut ya Uhud." Diam wahai Uhud, "Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, orang yang mati, orang yang siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Umar bin Khattab mati syahid. Dengan sebegitu banyak keutamaan Umar bin Khattab, beliau masih bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai orang munafik? Maka hati-hati, Pak. Penyakit ujub, merasa diterima amal ibadah, merasa sudah banyak pahala, ya. Ini penyakit orang yang sudah kenal dakwah. Orang yang sudah kenal manhaj. Apalagi kalau seandainya nanti seseorang tersebut sudah memanjangkan jenggot, kemudian mengangkat pakaian di atas dua mata kaki, memanjangkan jilbabnya lebar-lebar, maka sebagian orang memandang yang tidak seperti itu adalah pelaku dosa besar, pelaku maksiat, merasa suci. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merasa suci terhadap diri kalian. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Itu Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Maka hati-hati, ya. Penyakit orang-orang yang sudah mengenal dakwah, salah satunya adalah merasa ujub, seakan surga sudah di tangan. Siapa bilang? Padahal orang-orang semakin dia mengenal Allah, mengkaji ilmu-ilmu Islam, semakin dia tunduk, merunduk, tawadhu, merasa amalnya tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini pelajaran ketika kita mengenal bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kemudian beliau, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang dari orang-orang Khawarij. Abdurrahman bin Muljam, ya, dari orang Khawarij pada tahun 40 Hijriah. Ini adalah biografi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimat. Kalimat yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ini inti dan pendalilan yang berkaitan dengan bab. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Laknat artinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, laknat yaitu al-ib'ad wa tardu min rahmatillah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullah, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Jadi ketika ada hadis berbunyi Allah melaknat, itu maksudnya Allah mengusir dan menjauhkan dia dari rahmatnya. Dan siapa yang diusir dari rahmat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bahagia dunia akhirat. Ya. Maka Bapak Ibu, pesan saya untuk diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, ayat apa saja yang Bapak Ibu baca atau hadis mana saja yang Bapak Ibu baca yang mendatangkan dan mengancam dengan laknat, jangan pernah remehkan. Karena dia menjauhkan dan mengusir kita dari rahmat Allah. Yang seseorang tidak akan pernah hidup sebahagia dunia akhirat tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini, la'anallahu man dzabaha bighairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk niat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya seorang akan dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala jika dia menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ikhwan sekalian, menyembelih untuk selain Allah maksudnya apa? Di sini disebutkan menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Untuk apa kalau begitu bukan karena Allah? Macam-macam. Ya, untuk jin, untuk sesaji selain Allah, untuk hal-hal yang diagungkan selain Allah. Itu namanya menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang semisal dengan hadis ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa saja binatang yang disembelih dengan niat untuk selain Allah. Maka ini adalah dosa dan juga termasuk mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Sekali lagi, makna laknat sebagaimana yang dikatakan juga oleh Abu Sa'adat, seorang ulama, bahwa aslul la'na at-tardu wal ibadu minallah. Diusir, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, maksud dari menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah adalah salah satunya al-muradu bihi an yadhbaha bismi ghairi ismillah. Maksudnya adalah menyembelih dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih nama dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembelih saya dengan nama Yesus, dengan nama Musa, dengan nama jin ini atau yang semisalnya. Maka ini termasuk daripada menyembelih dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk hal yang diharamkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 sebagaimana yang sudah saya sebutkan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah. Ya, ini diharamkan dan hukumnya haram. Sembelihan yang disembelih atas nama selain Allah itu bagaikan bangkai. Bagaikan apa? Bangkai. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ikhwah sekalian, bahkan di dalam surat Al-An'am ayat 145 Allah menyatakan hewan-hewan yang disembelih dengan nama selain Allah itu adalah kotor, najis. Ya, kotor dan perbuatan yang buruk. Surat Al-An'am ayat 145. Qul innama harrama afan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Faman itturra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati di dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas makanan yang dimakan kecuali bangkai, darah yang mengalir dengan kencang, atau daging babi. Sesungguhnya itu adalah rijs, kotor, atau fisqan, itu hewan yang disembelih dengan nama selain Allah itu adalah sebuah kefasikan. Fasik, setiap dosa yang dihukumi dengan kefasikan itu adalah dosa besar. Maka makan daging yang disembelih tanpa nama selain Allah dosa besar. Makanya hati-hati ya, kalau seandainya di sebuah tempat kita membeli sesuatu, daging-daging yang disembelih bukan oleh seorang muslim. Hati-hati. Misalkan di sebuah pusat perbelanjaan kita dapati ada daging made in Indonesia, ayam sembelihan Indonesia, ada ayam sembelihan negara-negara kafir yang terkenal dengan kekafirannya atau penduduk terbesar mereka adalah kafir, maka untuk keselamatan bagi kita adalah membeli yang made in Indonesia yang di situ mungkin tertera halal, ya. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan terlalu berlebihan juga dalam perkara ini. Dalam artian, kalau tidak ada pilihan kecuali yang import, ya, benar namanya import, ya, yang datang dari luar, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak mengapa asalkan mereka adalah ahlul kitab. Asal hukum sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani hukumnya halal selama mereka tidak menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketahui mereka menyembelih dengan nama selain Allah ataupun mereka menyembelih dengan selain sembelihan seperti di setrum, seperti langsung dimasukkan kepada mesin mesin pembersihan tanpa harus disembelih, ya, ada kan ayam digantung hidup-hidup dimasukkan keluar-keluar sudah bersih mati tanpa disembelih, ya, saking canggihnya teknologi kan seperti itu ada. Maka kalau seandainya tanpa disembelih ini haram hukumnya, bangkai. Dan kalau tanpa menyebut nama Allah atau disembelihkan dengan nama selain Allah, maka ini juga hukumnya adalah haram, bangkai. Dan dia dosa besar. Dan kalimat ini, pesan pertama ini yang berkaitan dengan bab. Yaitu hukum menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Yaitu kalau seandainya dia menyembelih dengan nama selain Allah, maka ini adalah dosa kesyirikan. Lanjutnya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apakah mungkin seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Maka jawabannya sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal kaba'iri syatmur rajuli walidayh." Perhatikan, ya. Ini perhatikan. Sesungguhnya dari dosa besar seseorang mencela orang tuanya, memaki orang tuanya. Para sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yastumur rajulu walidayh? Apakah ada orang yang menghina orang tuanya?" Enggak mungkin itu. Ya. Ada orang yang menghina orang tuanya, tidak mungkin. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Na'am, iya. Ada yasubbu abar rajuli fayasubbu aba." Seseorang menghina orang tua orang lain, maka orang lain ini menghina orang tuanya. Ya, si fulan bernama Ahmad menghina orang tua bernama Ferry. Maka Ferry ini akhirnya menghina orang tua Ahmad. Itu namanya mencela orang tua, menghina orang tua. Ya. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Dan si fulan menghina, mencela ibu si fulan ini. Si fulan ini akhirnya mencela ibu si fulan yang mencela tadi. Fa idza kana hadza hal muntasifa ma dhannuka bil mubasyir. Bahkan ikhwah sekalian, kalau seandainya itu adalah hanya sebab, ya, termasuk dosa besar kalau seandainya kita penyebab orang tua kita dicela. Termasuk dosa besar. Bagaimana kalau memang benar-benar dia yang menghina langsung orang tuanya? Kan sering anak-anak yang mungkin kesal dengan orang tuanya sampai kadang-kadang mengatakan, kalau seandainya, dan ini saya mendapati beberapa kali, subhanallah. Ya, saya dapati beberapa kali. Artinya dari beberapa anak, bukan satu dua, banyak anak mengatakan, kalau seandainya saya mampu untuk memilih, maka saya tidak akan pilih Anda sebagai orang tua saya. Ini ada yang seperti ini. Ya. Dan salah satu sebabnya kadang-kadang pada ikhwah sekalian, orang tuanya yang melakukan kesalahan. Orang tuanya yang melakukan kesalahan, orang tuanya yang memperkenalkan dosa kepada anaknya, orang tuanya yang tidak perhatian kepada anaknya, sehingga anaknya kesal, sehingga anaknya merasa tidak diperhatikan, sehingga anaknya ditelantarkan bersama ibunya. Ini terutama kepada bapak-bapak kadang-kadang. Maka ternyata bapaknya yang melakukan kesalahan. Tetapi bagaimanapun Anda sebagai seorang anak tidak pernah yang namanya mantan anak, mantan bapak. Tetap Allah berfirman, "Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa." Gauli mereka berdua dengan baik. Apapun kesalahan mereka, gauli dengan baik. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan sedikit menyimpang tentang bakti orang tua, para ikhwah sekalian, termasuk cara berbakti kepada orang tua adalah jangan pernah membuat hati orang tua sedih. Walau secuil, walau dengan perkataan apapun. Saya pernah punya kawan, supir taksi. Otomatis di supir taksi itu sering kan, di jalan, yang namanya hidup di jalanan, nyari kerja di jalanan, sering melihat kecelakaan dan semisalnya, na'udzubillah. Setiap kali pulang kerja, cerita sama ibunya, tadi ada orang kecelakaan, tadi ada orang kecelakaan. Ibunya ini sedih. Sedih, kenapa? Karena anaknya kerja di jalanan. Jangan-jangan kena dengan apa yang ia ceritakan tadi. Maka jangan membuat cerita-cerita yang sedih untuk orang tua. Bagaimana usahakan mereka senantiasa tersenyum? Bagaimana mereka senantiasa gembira? Dan jangan sampai menitikkan air mata akibat perkataan kita. Maka ini dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang bahwasanya seseorang ini berbaiat kepada Rasulullah untuk berhijrah. Dan orang tuanya ditinggal di rumahnya dalam keadaan menangis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji ilaihima." Pulang kamu kepada kedua orang tua. "Adhhikhuma kama abkaitahuma." Gembirakan mereka berdua sebagaimana engkau telah menangiskan mereka berdua. Jadi termasuk cara berbakti kepada orang tua adalah tidak membuat orang tua susah, tidak membuat orang tua sedih, tidak membuat orang tua termenung, kesal, resah akibat kelakuan kita. Ya. Tetapi buatlah orang tua senang, nyaman, tenteram, tidak punya pikiran gara-gara apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita ucapkan. Artinya tidak punya pikiran tersebut, artinya pikirannya tenang, tidak ada yang dia khawatirkan. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang tua adalah kunci kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu dari pintu surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua. Kemudian la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Muhditsan di sini bisa diartikan pelaku kejahatan, bisa juga orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Yang menyediakan perbuatan tempat-tempat melakukan perbuatan bid'ah itu namanya muhdits. Yaitu orang yang menyediakan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka tidak boleh kalau seandainya kita punya tempat, kita sediakan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Ya. Kemudian la'anallahu man ghayyara manalar ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Tanda batas tanah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada merubah tanda batas tanah, di tanah itu kan ada batasannya, ini milik sufulan, ini milik sufulan. Atau juga maksud dari merubah tanda batas tanah adalah tanda-tanda rambu-rambu yang ada di jalan-jalan dirubah. Ya, yang aturan belok ke sana dirubah jadi belok ke sini. Nah, ini namanya termasuk di dalamnya merubah tanda batas tanah. Ya. Tetapi yang paling kuat pendapat merubah tanda batas tanah adalah batasan kepemilikan. Dirubah, entah itu disempitkan ataupun dilebarkan, mengambil hak milik orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah, tuwiqallahu 70 aradhin yaumal qiyamah." Allah akan timpakan kepada dia 7 petala bumi. Jadi 7 lapisan bumi Allah timpakan kepada dia hari kiamat. padahal itu mengambilnya hanya satu jengkal. Maka hati-hati dengan tanda batas tanah tersebut. Hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, boleh melaknat para pelaku pekerjaan orang-orang yang fasik, tetapi secara umum. Saya ulangi, pelajaran dari hadis ini adalah boleh melaknat para pelaku pekerjaan dosa besar, tapi secara umum, tidak boleh secara person, langsung orangnya. Misalkan ada di hadapan kita orang yang menyembelih dengan nama selain Allah, maka kita katakan terlaknat kamu. Ini enggak boleh. Ya. Yang boleh adalah Allah melaknat orang yang menyembelih dengan nama selain Allah. Boleh. Jadi faedah pertama dari hadis ini, boleh melaknat para pelaku dosa besar. Seperti misalkan kita katakan khatib berkhotbah di mimbar khotbah Jumat, semoga Allah melaknat orang-orang yang minum khamar. Semoga Allah melaknat orang-orang yang makan harta riba. Nah, ini boleh. Ya. Pekerjaannya kita sebutkan, bukan person pelakunya kita sebutkan. Kenapa? Karena mungkin saja person pelakunya itu bertobat kepada Allah sebelum meninggal. Jadi pekerjaannya kita boleh laknat. Semoga Allah melaknat orang-orang yang mencela kedua orang tuanya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih dengan nama selain Allah. Ini boleh. Ini pelajaran yang pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu menyembelih dengan nama selain Allah, mencela kedua orang tua, kemudian menyediakan tempat untuk berbuat bid'ah, dan merubah tanda tanah tanda batas tanah, dosa besar. Empat dosa besar: menyembelih dengan nama selain Allah, mencaci kedua orang tua atau penyebab dari orang tua dicaci, menyediakan tempat untuk berbuat bid'ah, merubah tanda batas tanah, dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena diancam dengan apa? Dengan laknat. Ya, definisi dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, murka, siksa, ya kullu dzammin khatamahu Allah bil'ana au azab au nar, neraka. Saya ulangi, definisi dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, murka, siksa, dan neraka. Makanya di sini saya sebutkan faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah menyembelih dengan nama selain Allah, mencaci kedua orang tua, menyediakan tempat untuk orang yang berbuat bid'ah, merubah tanda batas tanah, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan apa? Dengan laknat. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya agak panjang, kita cukupkan saja ya, demi nanti minggu depan kita baca hadis selanjutnya dan juga kandungan-kandungan bab secara bersamaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan dari apa yang sudah kita sampaikan. Nah, silakan. Iya, silakan. Ustaz, pertanyaan saya adalah pembahasan minggu lalu, Ustaz ya. Itu minggu lalu dikatakan bahwa kita dilarang untuk mencintai orang tua yang berbuat syirik atau kafir. Ini mohon dirinci, Ustaz, apakah ini batasnya perbuatan kah, apa sudah keyakinan? Karena untuk dakwah pada orang tua tuh butuh kesabaran, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kandungan hadis sebelumnya, Ustaz, ya, kandungannya yang Dato' Anwad itu termasuk apakah keinginan sahabat itu sebagai dihukumi sebagai dosa apa, syirik besar atau syirik kecil, Ustaz? Minta dibuatkan pohon sabar, Ustaz. Iya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Maka pertanyaan pertama maksudnya adalah kita dilarang untuk mencintai orang tua yang melakukan kesyirikan. Allah berfirman seperti itu. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum ay ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Meskipun mereka adalah bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, istri mereka. Ya. Dan arti mencintai di sini, kita sebagai orang yang beriman tidak boleh mencintai orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Arti mencintai di sini adalah tidak boleh kita menolong mereka, kemudian mencintai mereka di dalam hati kita. Adapun seorang anak ingin berbakti kepada orang tua, berbuat baik, meskipun orang tuanya kafir, maka tetap. Dan kata bakti tidak ada hubungannya dengan cinta. Ya, bakti berbuat baik, yang tidak boleh adalah kita cinta yang ada di dalam hati. Karena mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbuat baik kepada pamannya tapi tidak mencintai pamannya karena tidak masuk dalam agama Islam. Jadi beda antara mencintai dengan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang permintaan para sahabat pada ke minggu yang lalu, yaitu para sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain yang baru masuk Islam, di dalam hadis itu mereka minta kepada Rasulullah agar dibuatkan pohon atau dipilihkan pohon yang untuk bertabaruk sebagaimana orang-orang musyrik bertabaruk. Nah, pertanyaan dari beliau adalah apakah permintaan para sahabat ini termasuk kesyirikan? Maka jawabannya iya. Karena ini adalah termasuk kesyirikan yang nyata. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sama. Permintaan mereka sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Makanya Nabi Muhammad SAW setelah itu kan ketika diminta beliau bertakbir dan mengucapkan subhanallah. Takbir demi mengagungkan Allah atas permintaan yang buruk itu. Tasbih demi mensucikan Allah dari perbuatan yang buruk tersebut. Kemudian beliau mengatakan, innaha sunan, sesungguhnya ini adalah kebiasaan. Kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Qultum kama qalat Banu Israel. Kalian telah mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel. Persis yang dikatakan oleh Bani Israel. Yaitu, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Artinya, jadikan kami, untuk kami, sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan. Cuma, meskipun para sahabat meminta seperti itu, dan itu adalah permintaan kesyirikan, maka terhapus dengan kebaikan-kebaikan mereka. Yaitu, mereka senantiasa membela agama Islam, beriman dengan yang benar setelah itu. Apalagi, mereka disebutkan adalah orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam. Jadi, makanya di dalam kandungan bab pada bab yang sebelumnya, kan penulis mengatakan bahwa mereka ya ditutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka. Kesalahan-kesalahan mereka ditutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka. Di antaranya mereka diampuni oleh Allah, diridhai oleh Allah, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun permintaan mereka adalah sebuah kebodohan atas mereka karena mereka baru masuk dalam agama Islam. Syirik besar. Syirik besar karena minta, lihat Rasulullah SAW menyamakan dengan orang Bani Israel. Bani Israel kan sama, syirik besar. Tidak mungkin disamakan kecuali ada kesamaan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin disamakan oleh Rasulullah kecuali ada kesamaan. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Kultum kama qalat Bani Israel. Kalian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Seperti, kata seperti menunjukkan persamaan, permisalan. Barakallahu fiik Ustaz. Ana melanjut pertanyaan beliau. Di ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibuatkan zatu anwat itu karena itu mengandung kesyirikan, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Bagaimana kalau terhadap dosa-dosa yang lain hubungannya dengan kita, Ustaz? Apakah kalau ikhwa di antara kita, orang yang baru ngaji atau yang sudah lama ngaji, ternyata dia masih memakai jimat, masih memakai basi tua, lalu kita bolehkah kita langsung menegurnya atau kita tunggu ustadz yang menegurnya, atau bagaimana dengan derajat dosanya tidak sampai kepada kesyirikan, hanya ya mungkin sampai kepada kefasikan, apakah kita juga langsung menegurnya karena kita takut terjadi perpecahan? Ya, maka jawabannya di sini dilihat maslahat, ya di sini dilihat maslahat. Jadi seseorang kadang-kadang ingin menerapkan apa yang dia dapat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dilihat maslahat. Kalau seandainya dia menegur, kemudian dia dengan memakai bahasa yang baik dan santun, ya, tentunya tidak seperti yang dikatakan, kita tidak mesti bisa melakukan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ada orang memakai jimat, maka kita katakan langsung, ini Anda pakai jilbab ini, Anda syirik loh. Nah ini tidak bisa seperti ini. Terutama kultur orang Indonesia. Maka kita jelaskan dulu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi, dimintai, dimintai pertolongan, dan semisalnya. Dan ketika kita memakai jimat, maka ini adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan. Karena meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, dakwahi dengan baik dan benar, bukan dakwahi dengan memvonisnya. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memvonis itu, beliau memvonis kepada perbuatannya dan para sahabat agar para sahabat paham dengan perbuatan tersebut. Jadi dilihat maslahatnya. Ya, dilihat maslahatnya. Wallahu alam. Nah, pertanyaan yang lain, nah. Ustaz, dalam kesempatan ini saya tidak bertanya, saya ingin minta nasihat Ustadz. Begini masalahnya, ini kasus saya mungkin, bahwa semakin saya ikut mendalam kajian Sunnah Islam dalam ini, justru saya ini semakin ketakutan dan semakin galau. Karena saya melihat kalau teman-teman itu semakin mendapatkan ketenangan hidup. Nah, persoalannya, ya kita semakin tambah usia, semakin dan kita sampai saya sekarang selalu terngiang itu yang ada hadis yang meriwayatkan seorang musafir yang datang masjid Nabi lalu berdoa angkat tangan dan ya Rabbi lalu para sahabat tanya ya Rasul itu pasti terkabul doanya, lalu Rasul bilang kan mana mungkin doanya terkabul, yang dimakan haram, yang dipakai haram. Nah, dalam hal ini karena sampai detik ini saya itu belum bisa keluar dari riba. Nah, tadi Soto tadi menyinggung bahwa mungkin termasuk yang dilaknat Allah yang riba itu. Jadi saya terus terang itu model ketakutan itu, walaupun saya setiap sebelum tidur saya bertobat. Nah, karena itu saya selama ini belum bisa keluar dari riba. Karena dalam usaha saya selalu ya pakai dana rentenir atau modal dari bank konvensional. Bahkan saya pernah dipinjami kawan dari Mas Rani itu, karena dia betul-betul bendahara koperasi gereja, pakai dia bilang mau saya pinjami uang dari koperasi gereja, ya bilang saya bilang dari manapun saya mau ya. Sudah cukup. Nggih, cukup. Mohon nasihatnya. Terima kasih. Iya, obatnya satu Pak, berhenti dari riba. Ya. Obatnya satu, berhenti dari riba. Agar Bapak tidak was-was, agar ilmu yang ditimba bermanfaat, amalkan. yaitu berhenti dari riba. Sebentar Pak, sebentar. Apakah kemudian kalau tidak dikabulkan Bapak kemudian berlaku riba, menantang laknat Allah? Apakah tidak ada pilihan lain kemudian kita berani melaknat, menantang laknat Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya katakan berhenti dari riba itu Bapak tidak akan pernah takut lagi. Kenapa kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu kan Bapak berarti tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kalau Bapak yakin, berarti Bapak harus berhenti ribanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan riba. Yakin firman ini? Yakin. Yakin firman ini enggak? Yakin enggak firman ini? Loh, enggak, pertanyaan saya jelas. Yakin enggak dengan firman ini? Ini masalahnya yang menjadikan Bapak was-was. Tidak akan pernah berhenti was-was Bapak kecuali Bapak akan harus meninggalkan riba. Tidak akan pernah berhenti was-wasnya. Sama saja kita mendengar, saya bertobat setiap malam, tapi besoknya saya melakukan lagi. Pak, Bapak meninggal dalam keadaan tidak punya riba, miskin, semiskin-miskinnya di dunia. Lebih utama Bapak, anak Bapak tidak sekolah, lebih utama dibandingkan Bapak makan harta riba. Anak Bapak tidak sekolah, lebih utama dibandingkan makan harta riba. Paham Pak? Anak Bapak tidak akan bisa sekolah dengan baik dan benar. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah ketika Bapak ngasih makan sesuap makanan dengan harta riba. Dan itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus kita yakini. Saya sering mengucapkan kepada kaum muslim bahwa penyakit manusia tidak yakin, tidak sabar. Tidak yakin dengan janji Allah, pura-pura yakin. Kalau manusia yang mengatakan, "Pak, saya katakan bahwasanya Mas Bahtiar ini bisa menyembuhkan." Bapak langsung percaya mungkin. Tapi ketika Allah yang berkata, "Tinggalkan riba, Allah akan perangi riba." Orang masih ragu-ragu, benar enggak sih? Itu manusia. Ya, saya jamin Pak, Bapak tinggalkan riba, anak Bapak tidak akan mati kelaparan. Bapak tidak akan mati kelaparan. Tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mendapati yang seperti ini. Kenapa saya agak tegas? Saya sering mendapati yang seperti ini. Dalam kajian waktu itu tadi saya di Surabaya, orang ini ngeyel bahwasanya, "Ya akhi, tinggalkan riba. Tidak ada kata lain kecuali harus meninggalkan. Anda akan selamat, Anda akan bahagia dunia akhirat. Tinggalkan riba, walau secuil pun." "Ustaz, kita ingin modal saja, sedikit saja. Nanti kita akan kembali." Tinggalkan. Karena kenapa? Karena maksiat itu membuat kita biasa, akhirnya kecanduan. Dan ini bentuk tidak yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah burung, Pak? Burung. Ya? Burung belum punya usaha seperti Bapak. Tidak bisa minjam uang kepada bank konvensional. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bersandar kepada Allah dengan sebenar-benar sandar. Kita ini belum bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ingat Pak, burung belum punya usaha. Burung belum punya usaha seperti usaha Bapak di PLN menyediakan alat-alat listrik. Belum punya usaha. Ya, belum terdaftar jadi PNS. Burung. Pak Ustaz, itu kan hadis Nabi, susah untuk dimasukkan ke dalam akal kita. Kita sekarang di dunia nyata. Itulah manusia masalahnya. Enggak yakin, enggak sabar. Jadi enggak ada. Tidak ada obat lain untuk menghilangkan rasa takut, tinggalkan itu riba. ya. Ini Mbak, sekian banyak ini dari mereka sebagian besar tidak berusaha dengan riba dan hidup punya anak bisa sekolah, bukti nyata. Ya, bukti nyata. Orang-orang di negeri sana, Arab Saudi, mereka tidak punya, tidak memakan dengan harta riba. Hidup, punya anak, dan bisa sekolah. Dan sekali lagi Pak, jangan pernah salahkan anak Anda ketika tidak becus sekolah, ketika Anda menyuapi dengan harta yang haram. Ya, para ikhwan yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan sabar. Saya sering mengulang-ulang, yakin dan sabarlah kepada Allah. Saya pernah dapati orang berhenti kerja, sekarang mungkin masih kerja di koperasi Rahmat. Berhenti kerja di bank konvensional hanya karena hatinya tidak tenang. Persis seperti yang Bapak rasakan. Hatinya tidak tenang. Berhenti selama 8 tahun sudah kerja di bank konvensional. Gara-gara hatinya tidak tenang, maka dia berhenti kerja. Sekarang saya lebih berharap kepada Allah dibandingkan kepada tanggal 25. Saya gaji 8 juta, Ustaz. Allah Ar-Razzaq, Pak. Allah yang maha luas rezekinya. Allah yang tidak terputus rezekinya. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, benar-benar beriman. Bukan yang setengah-setengah imannya. Yakin, harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Saya bisa jamin yang hadir di masjid ini, dan subhanallah, ini adalah bukti firman Allah. Allah berfirman, "Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh." Adapun buih, dia akan hilang. Yang bermanfaat, dia akan tetap. Begitulah riba. Yang mencari harta dengan cara riba hanya secuil orang. Yang mencari dengan harta halal banyak sekali orangnya. Bukti nyata bahwasanya orang tanpa harta riba bisa hidup, anaknya bisa sekolah, tidak sakit. Cuma permasalahannya kita tidak yakin. Lebih mengedepankan, nanti kalau saya berhenti, nanti saya akan makan pakai apa? Makan pakai nasi, Pak. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya tidak marah kepada Bapak, tetapi saya ingin menegaskan bahwasanya yakin dan sabarlah kepada Allah. Ketika kita yakin, maka itu butuh kesabaran. Karena ketika kita berbalik haluan 180 derajat, maka pasti ada aral merintang, itu pasti. Bahkan kalau seandainya kita mati dalam keadaan miskin tapi tidak makan harta riba, lebih utama dibandingkan kita hidup seenak-enaknya tapi riba. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin, yakin kepada Allah. Bahkan seperti pagi tadi kita ucapkan, keyakinan itu ada tingkatannya. Yakin, haqqul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Harus seyakin-yakinnya. Allah, Pak, begini. Saya sering mengungkapkan masalah hikmah. Ini faedahnya para ikhwan sekarang. Allah mempunyai hikmah dalam penciptaannya, dalam pensyariatannya. Ketika Allah mengharamkan riba, itu enggak sia-sia loh, Pak. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi shadaq. Ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Apakah firman ini kita anggap sia-sia? Apakah firman ini seperti perkataan seorang bapak kepada anaknya, "Jangan lakukan ini"? Enggak. Pasti ada manfaatnya. Kapan kita meninggalkan riba? Manfaat dunia akhirat, Pak. Pasti. Cuma masalahnya manusia itu tidak yakin, tidak sabar. Ya, sedikit saja ditimpa musibah, wah ini gara-gara kada mau ambil, Bang. Sedikit saja tertimpa 3 bulan sakit, wah ini gara-gara kita kada mau ambil, Bang. Jadi hendak berobat ngalih. Saya katakan, kita sakit, kemudian tidak bisa berobat, akhirnya mati tanpa riba, lebih utama dibandingkan sehat walafiat dengan riba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata lain, kecuali maksiat itu kan tabiatnya cuma meninggalkan. Ya, kita katakan wassalamualaikum kepada maksiat. No way maksiat. Tidak ada jalan untuk maksiat. Selesai. Riba seperti itu juga. Tidak ada jalan lagi. Tinggalkan. Malam ini juga tinggalkan. Yang masih berkutat dengan riba, malam ini tinggalkan. Meskipun besok kada makan, tinggalkan. Meskipun besok anak diberhentikan sekolah, tinggalkan riba. Lebih baik anak tidak sekolah daripada makan harta riba. Kenapa lebih baik? Lebih baik anak kita bodoh dibandingkan anak kita makan harta riba, makan harta haram. Panas pak harta haram tersebut. Dan buktinya banyak, luar biasa banyak. Saya mempunyai contoh banyak sekali, contoh nyata. Tidak akan pernah becus hidupnya. Dianya, keluarganya. Karena memang Allah telah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Menghancurkan dua di sini. Hancur habis hartanya, yang kedua tidak bisa diambil manfaatnya. Tidak bisa diambil manfaatnya. Dia harta haram yang panas. Ya, maka yakinlah, tinggalkan. Tinggalkan maksiat, karena Allah, Allah akan menjadikan gantian yang lebih baik. Coba, kita kan bersyahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Begitu ya? Betul? Percaya enggak dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Yakin percaya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqaan lillah illa 'awwadhaka Allahu khairan min." Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik. Yakin sabda ini? Yakin pak? Yakin ya? Masih ada waktu pak? Ya? Iya betul. Umur siapa yang tahu? Umur siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu umur kita. Kadang kita keluar rumah meninggal. Kadang dokter mengatakan kepada pasiennya, nanti jam 5 saya akan operasi kamu. Sebelum operasi dokternya duluan yang meninggal daripada pasiennya. Ayo. Ya. Tidak ada yang tahu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan karena Allah. Yakin Allah akan menjadikan, menggantikan yang lebih baik darinya. Yakin. Harus yakin. Di sini firman Allah subhanahu wa ta'ala berbunyi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar yang bagi dia. Yaj'allahu, ini kata kerja langsung. Yang artinya Allah akan langsung berikan jalan keluar. Makhrajan, kata kenakirah. Artinya jalan keluar apapun yang Allah berikan. Nah, kurang apa lagi? Cuma manusia itu begini. Kalau dikatakan ini perkataan si fulan, dia percaya. Tapi kalau dikatakan ini firman Allah, dia enggak percaya. Ini bahayanya manusia. Misalkan saya katakan, Mas Rudi, ya, Mas Rudi ini bisa membuat Bapak kaya. Percaya Bapak nantinya. Tapi ketika Allah berfirman, Allah bisa membuat orang kaya. Masih ragu-ragu. Nah itu manusia. Betul enggak? Kebanyakan manusia begitu? Kenapa? Karena yang ini terlihat dengan mata kepala saya, sedangkan yang Allah Subhanahu wa taala gaib, disitulah rahasia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin, sabar, tinggalkan karena Allah, maka hilang rasa was-was Bapak. Saya jamin, Pak. Hilang rasa was-was. Ya. Kenapa kita was-was? Karena kita nuntut ilmu, setiap kali dicekokin, tapi setelah keluar, dilanggar. Nuntut ilmu, setiap kali dicekokin, setelah keluar dari majelis, dilanggar. Jelas tidak tenang. Yang lebih membuat orang tidak tenang lagi, ada, dan ini lebih parah dibandingkan orang yang tidak tahu. Ya? Dan di sini Pak, saya katakan ya, jujur saja, tugas paling berat seorang pendakwah itu adalah meyakinkan kepada jamaah apa yang dia ingin sampaikan. Itu yang paling berat. seperti para rasul dan para nabi. Mereka kan paling berat untuk meyakinkan Abu Lahab, Abu Jahal, ayo beriman kepada Allah. Akhir-akhirnya kan sampai akhir tidak beriman. Paling susah untuk meyakinkan manusia beriman kepada Allah. Maka caranya bermacam-macam tadi. Ya, disebutkan keutamaan, disebutkan ancaman, disebut diperlihatkan mukjizat kepada para rasul, itu pun masih tidak beriman. Bagaimana hanya seorang pendakwah? Ya, tidak ada mukjizat, cuma bisa menyampaikan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, saya katakan, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga yang masih ragu-ragu, bukan hanya sekedar bapak. Dan saya sekali lagi menjawab seperti ini, biar seluruh kaum muslim benar-benar mulai malam ini, saya yakin dengan janji Allah, lebih yakin dibandingkan mata kasat saya. Lihat ya. Anfiq unfiq alih. Wahai anak Adam, sedekahkan hartamu. Aku akan berikan gantinya. Mana ya Allah? Mana? Mana gantinya ya Allah? Enggak ada kan? Itu yang gaibnya. Itu yang harus kita imani. Itu yang harus kita yakini. Dan lebih parah lagi Pak, saya katakan. Ini jujur saya ingin mewaswasi Bapak. Biar besok Bapak tinggalkan semuanya. Ya, dan seluruh kaum muslim, saya ingin memberikan peringatan keras. Orang harta riba khususnya membuat orang malas ibadah. Apalagi kurangnya kalau begitu. Dalilnya apa? Ya ayuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari harta-harta yang baik dan beramal solehlah. Pemahaman balik dari ayat ini, yang tidak makan dari harta yang baik, maka malas beramal soleh. Ini musibah, Pak. Ya, panasnya harta haram membuat orang malas untuk sholat, sholat berjamaah, meremehkan maksiat. Seperti itu. Dan ada hadis Nabi Muhammad SAW, terakhir saya katakan, tentang masalah rezeki. Makanya sering saya menyinggung-nyinggung tentang masalah rezeki. Dalam konsep berpikir seorang muslim dalam rezeki adalah bagaimana dia menjalankan rezeki tersebut di jalan Allah. Bukan bagaimana cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu konsep berpikir seorang muslim tentang rezeki dan harta. Bagaimana menjalankan harta tersebut di jalan Allah. Bukan bagaimana saya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Bukan. Karena takdir tentang rezeki kita sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, tidak akan pernah keluar dari itu. Dan satu yang hadis yang ingin saya sebutkan terakhir, Rasulullah SAW bersabda di surat Muslim bahwasanya la lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezekinya. Jangan takut, Pak. Allah telah menakdirkan rezeki kita. Yang bukan rezeki kita, pasti tidak akan sampai kepada kita. Yang rezeki kita, pasti akan sampai. Tidak akan, Bapak, ini tinggal setengah gelas ini, madu ini, tinggal setengah gelas. Kalau 50 ribu tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan takdirnya untuk saya, maka akan saya minum. Meskipun seluruh yang hadir di masjid menahan saya untuk minum, pasti sampai ke tenggorokan saya. Yang kalau bukan takdir saya, tidak akan pernah satu tetes pun sampai kepada saya. Ya, ya. Begitulah. Imani takdir Allah tentang rezeki, maka kita akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya butuh dua, yakin dan sabar kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.